kapankah pelangi datang? Setelah redanya hujan, begitupun gelap malam, takkan tetap, takkan diam, akan pergi digantikan pagi. Ada tangis, lalu ada tawa. Ada manis di balik kecewa. Begitulah biasanya, habis luka datang suka. Terimalah dengan hati yang rela. Oh, berserah pasrahkan semua, pasrahkan semua pada yang kuasa. Beri yang terbaik sepenuh jiwa. Berserah bukan berarti menyerah, tapi tak henti percaya bahwa kita memang pantas bahagia. Bahagia pasti bersama kita, bila jalani hidup dengan cinta. Memberi dengan rela, terima dengan suka, setia, sabar dan percaya. Terbaik sepenuh jiwa. Datang.